Mitra bisnis, Quickie Anggi berpandangan jika kita berkaca pada berbagai kesalahan anak-anak bangsa dalam menafsirkan serta mengimplementasikan hal-hal yang digariskan oleh dasar negara kita Pancasila, maka akan nyata terlihat semakin berat langkah bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan secara adil dan merata. Menurutnya, sekarang ini rakyat juga sulit berharap pada elit-elit nasional untuk menjadi motor pergerakan ke arah perbaikan. Lantaran para elit justru menerjemahkan apa yang digariskan oleh Pancasila untuk kepentingannya pribadi dan kelompoknya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Quickie Anggi. Baik Pak Quick, jadi Bapak melihat sekarang ini tidak ada elit yang bisa diharapkan untuk berani melakukan perubahan ke arah perbaikan ya Pak? Ya tidak. Tidak bisa meyakinkan rakyat, mari kita menderita sampai kita mampu. Nah yang saya omongin bukan teori loh. Itu China, kita hadapi kesulitan ini, kita perbaiki mati-matian. Setelah kuat betul, baru dibuka. Baru menjadi anggota WTO, supaya dia bebas melanda dunia gitu kan. Tapi dia membukanya setelah dia yakin kuat benar. Akibatnya apa? Kacau balau miskin, tidak apa-apa. Lantas, apakah kesalahan fatal kita adalah sudah membuka diri meski belum memiliki kekuatan? Bukan. Belum apa-apa sudah terbuka. Nah, sekarang mau ditutup lagi. Begitu ditutup kan kekurangan barang. Ya boleh ditutup atau gradual dengan rencana yang baik, yang hampir tidak saya percayai. Yaitu yang paling yaitu pokoknya drastis saja. Dengan demikian kan terpaksa meras otak memproduksi sendiri. Tapi itu perlu pemimpin kuat ditambah bersedia menderita. Nah, apakah sekarang ini kita bisa melakukan tindakan frontal dengan menutup diri guna menyusun kekuatan seperti yang dilakukan oleh China? Tidak bisa. Oleh karena begitu melawan penutupan kan dikeluarkan dari WTO di boycott seperti China dulu zaman Mao Zedong. Diisolasi istilahnya. Nah ketika diancam begitu, jawabnya Mao Zedong kan mengatakan, don't worry, sebelum Anda punya pikiran itu, saya sudah punya pikiran itu sendiri untuk rakyat saya. Rakyat saya nggak boleh keluar, orang asing nggak boleh masuk. Lalu muncullah istilah tirai bambu, nggak bisa dilihat apa yang terjadi di dalamnya. Demikian Quickie Anggi, Benny Rahmadi, Pas FM.